Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini adalah satu kata kunci untuk kesuksesan 5 tahun ke depan. Baik, Anda pasti penasaran bukan dengan judul ini? Ya, sebetulnya apa sih sukses 5 tahun ke depan? Nah, sebelum saya mau bahas ini, saya mau Anda merenungkan dengan beberapa kata-kata dan kalimat saya. Pertama adalah, coba Anda flashback 5 tahun yang lalu, ya. Hidup Anda apakah ada banyak perubahan, khususnya dari segi finansial, khususnya dari segi karir, khususnya dari segi kesehatan. Ini dulu, ya. Saya minta dari 3 poin, dan yang keempat ada khususnya dari bidang hubungan Anda dengan keluarga. Jadi 4 poin ini sudah pernah saya bahas juga di buku Badai Pasti Berlalu. Ya, di sini saya juga ada beberapa pertanyaan, saya kutip beberapa. Saya ambil yang ada hubungannya dengan diri Anda. Kalau 5 tahun ke belakangan Anda mungkin dari segi finansial tidak banyak perubahan, malah mungkin cenderung merosot, ya. Atau yang kedua, hubungan Anda dengan keluarga juga tidak kunjung membaik. Mungkin hubungan Anda dengan keluarga Anda, keluarga pasangan Anda ada sesuatu yang kurang baik, ya, berarti keadaan keluarga Anda, hubungan keluarga Anda merosot juga. Atau yang ketiga adalah dari segi karir, ya, apakah dalam 5 tahun belakangan ini ada peningkatan dari segi karir? Kalau tidak ada dan belum stagnan, ya. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Nah, jadi pasti ada sesuatu yang salah, ya, dalam hidup Anda. Kalau dalam hidup Anda, jawaban Anda ini stagnan, atau cenderung monoton, atau cenderung menurun, pasti ada yang salah dengan hidup Anda. Anda pengen naik, tetapi ada masalah. Nah, sahabat entrepreneur, jawaban kata kuncinya cuma satu, yaitu keputusan. Oke. What's the meaning by decision, atau keputusan? Sebetulnya, sadarkah Anda, hidup Anda setiap hari itu berasal dari keputusan-keputusan kecil yang Anda buat, sehingga menjadi sebuah keputusan besar. Ya. Contoh, ketika seseorang yang gemuk, dia memutuskan, saya mau hidup lebih sehat. Ya. Ketika dia sudah buat satu keputusan yang besar, yaitu 5 tahun dari sekarang, contoh, berat badan saya sekarang 100 kilo, saya mau turun menjadi 50 kilo, contohnya. Maka target dia, goal dia adalah bagaimana menurunkan 50 kilogram. Anda tentu sudah banyak lihat di sosial media, dari berat badan gemuk menjadi kurus. Wah, kisah mereka sangat inspiratif, kisah mereka sangat luar biasa. Anda tahu rahasia sukses mereka itu apa? Satu, mereka membuat keputusan. Keputusan mereka begitu kuat. Dan ketika keputusan besar mereka buat keputusan-keputusan kecil. Nah, keputusan-keputusan kecil itu seperti apa? Contoh, mereka menjaga diet makan mereka. Mereka yang dulu nggak pernah berolahraga, akhirnya keputusannya mereka berani dan memutuskan untuk mau olahraga. Dan yang ketiga, dan mereka konsisten dengan keputusan kecil mereka. Mereka bukan tidak konsisten. Ya. Dan yang ketiga adalah, mereka mungkin sudah memperbaiki kualitas tidur mereka. Kalau dulu mungkin makan sembarangan, ya, tidur terserah, mereka tidak pernah menjaga pola tidurnya dengan baik. Nah, keputusan-keputusan kecil ini mendukung satu keputusan besar. Nah, keputusan besar inilah yang membuat hidup Anda 5 tahun ke depan. Itu pasti banyak perubahan. Nah, hidup Anda sekarang itu adalah hasil keputusan Anda 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Anda pasti pernah membuat keputusan, atau jangan-jangan Anda tidak pernah membuat keputusan. Nah, ketika Anda tidak membuat keputusan, itu juga sebuah keputusan. Anda pasti bingung, maksudnya apa? Artinya Anda tidak memutuskan, itu keputusan Anda. Hidup Anda mengalir aja, Anda cuma ngikutin teman-teman aja, Anda cuma terpengaruh oleh lingkungan. Tapi Anda tidak pernah membuat goal, tidak pernah membuat target, tidak pernah membuat keputusan. Sehingga Anda benar-benar mau bertekad untuk merubah hidup Anda. Nah, sahabat entrepreneur, begitu juga dengan apa yang Anda inginkan 5 tahun dari sekarang. Dimulai dari keputusan Anda hari ini. Misalnya, apapun yang Anda inginkan, berat badan kah, kesehatan kah, finansial kah, karir kah, itu semua butuh pengorbanan. Dan itu bermula dari satu kata kunci, keputusan. Ya. Selamat membuat keputusan hari ini, dan bila Anda menyukai video ini, silakan subscribe, silakan share ke teman-teman Anda, dan bila Anda menyenanginya, jangan lupa, ya, tetap stay di channel Success Before 30, satu channel pasti untuk perubahan pengembangan diri Anda, dan fokus di dalam bidang entrepreneurship. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. sekali ini tidak ada masalah.